Innallaha ghafurur rahim. Delalah wong ngapak. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekata itu sa inyong lantosani bapak piyung inyong sing mangkat ning masjid sapa mung inyang nyong inyang inyong NU dawa puji-pujian Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian angsal napa mboten oleh so tak critake ngopo wong NU nganggo puji-pujian dawa salat wong NU dawa bar salat nganggo wiritan Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa daula syarikalah Allahumma anta salam sampai ayat kursi kabeh diwaca. Lak kanca Muhammadiyah biasane mboten mat kolam cing komat teko salam plencing. Komat mangkat rampung salat tangane diangkat dungane singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Lah sing jomblo-jomblone ya ngono dongane. Rampung salat tangane diangkat donga. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Wi jomblo iki gondrong kuwi. Oh alah lele. Maneman. Jomblo malah apa galau. Becek ketitik ala ketara, wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca. Loro atiku langsung nyanyi Kartonyono medhot janji biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi besok nabira eh bisa mau apa? Eh? Bisa mau melumah matane. Aku selawatan ke senabu ya pora. Apa bisa nih? Balungan kiri kau ya wakmu? Apa? Pamer bojo? Kecantol cawet? Eh? Apa kok kecantol cawet apa? Cendol dawet kok kecantol cawet ke biaya? Tangkemi bosok lho. Gede rasa ora gede ora krasa matane matane bosok tenan apa kaya lampu diskotik iki jan-jan ana aneh sallu ala nabi Muhammad ya selawatan dhisik men gayeng ya ditinggal rabi versi selawat iki sukale semong nyotang nyoting wae lho. Ayo iso ora? Darbukane darbukane. Sing apik wae ndang dutan kae tung tak tung tung jrot. Iki saiki ngopo iki jan? Ora sopan banget iki. Ya ndang dutan, dutan. Yo, sallallahu alaihi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang kanca Love me. Hadroh berhenti. Jamaah sing banter. Ya Rob, balik makom, wafir lana, ya wasial, wal habib, turja syafa, likuli halim minal, muktahimin. Lanjut, lanjut, ngambiar. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo liyo nangis keteng elokku remo acur rasaku kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku selawat ya apa? Ayo ketua panitia aja lagu apa? Aku kabeh apa iso gua. Apa kembang kantil? Idro. Ketua panitia ini jaluk kembang kantil. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar diring bedel. Hono celeret tiba jondel aku kaget cekelan kene. Kene. Apa? Tadi NU dawa Muhammadiyah cendah. Serap apa? Dewi-dewi. Subuh NU dawa nganggo kunut. Muhammadiyah cendah orang nganggo kunut. Ora apa-apa. Wong cangkem cangkeme los ra rewel. Aku los cangkemmu rewel. Tapi lak teng peh wetan insyaallah wong wis ra ana sing gelut babakan kunut. Nggih napa mboten? Soale napa? Karena di peh wetan sudah jarang yang salat subuh. Alah, subuhanmu wis setengah pitu kok. Usoline tambah usol li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Tak andani pendapat Imam Madzhab babakan kunut menjenengan ora dadi wong sing fanatik tapi ra ngerti dasare. Deloken drijiku. Imam papat kuwi dibagi dua persoalan kunut. Imam Maliki kalau Imam Syafi'i kunutan, Hanafi karo Hambali ra kunutan. Sing ngadeg niki kunut, sing turu niki ra kunut. Maliki, Hanafi Maliki Syafi'i kunut. Hambali Hanafi ora kunut. Lah sakniki ndelok niku kabeh beda, Pak. Kaya umpamane jenengan subuhan delalah imame kunutan. Jenengan nganggo pendapatnya Imam Hambali. Apa yang harus Anda lakukan? Imam Hambali nanti ditakoni kali santri ini. Pak Kiai, kula wingi subuhan, imame kunutan, padahal kula nderek madhape jenengan, pendapatnya jenengan. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Lah imame kunut makmume yo ngaminke. Ngono lah wong saiki lah ora.

mikire anake Abdullah bin Ubay menawi bapakne dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi, kan wedi malaikat munkar nakir ra bakal takon. Wow, jubahe Kanjeng Nabi, Bro. Lho, ibu-ibu pengen ra takoni kalau malaikat munkar nakir gampang. Sesuk kain kafanmu rupane ijo. Mesti ra takoni munkar nakir. Soale opo? Dikira lontong. Ora takoni langsung dimplok tak kandhane. Lah kuwi sing jomblo kuwi sok kain kafane pink. Gagah. Begitu dibuka jomblo men. Rabiyo to. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Ane ngono. Aku iki ngenes lak ndelokke jomblo, Pak. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kamu lahir dalam keadaan tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan tak adane. Malaikate moro giajul, pititmu nganggur ngono. Dongake muga-muga bojomu ayu. Rondo anak 15. Enten rondo teng mriki? Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo hatine bingung, nangis saben bengi turu dewi rono sing ngancani, ditumpaki arang-arang. Sing numpaki sapa? Sapa sing numpaki? Hadi Suyitno. Begitu jubahe dicopot, bocahe matur meneh. Napa? Kanjeng Nabi, kersa mboten jenengan nyolati jenazah bapak kula. Hampir saja Kanjeng Nabi niku meh salat di depan Abdullah bin Ubay. Sampai Umar bin Khattab niku moro, Kanjeng Nabi, niku wong kafir lho, kok jenengan salatke iki piye to? Napa jawabe Kanjeng Nabi? Kowe iki menengo, sing Nabi aku kok kowe cerewet. Begitu Kanjeng Nabi ajeng salat, Allah menurunkan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini ayat larangan nyolat ke jenazah yang non-Islam. Tapi gobloke wong-wong sing ora paham, kaya kula diprotes tanggo kula MTA, menjadikan ayat ini sebagai dasar nolak ndongake wong mati, nolak tahlilan. Niki sing jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Lah wong sing dilarang ki wong kafir kok malah nolak tahlilan, kan ora nyambung, Pak. Ora nyambung. Jaga sembung bawa blulu, enggak nyambung, Cuk. Aku ki lak wis ngomong amaliye wong NU nang aku ki fanatik banget. Soalnya kula ngerti dasare kabeh. NU garis garis lingkar apa meneh. Garis keras lah aku, Bro. Jadi lak kowe macam-macam tak seret cemblonge kali bluk. Ibarat kelebonan ciu wae ya cangkeme. Kowe bareng ngombe ciu apa, Bro? Ketok ya ora apa-apa cangkem-cangkemmu dhewe kok. Kula niku ning Yogya umpama ra ngaji no, kula mangkat ning Malioboro ning Sarkem jam 2 bengi. Bocah-bocah mabuk tak ambiri wae. Kadang-kadang kula dijaluki tambah barang. Gus kurang mbok tambahi, tak tambahi. Tambah. Ning syaratnya siji, subuh kudu melu salat aku. Bengi tak tambahi dhuwit 500.000 nggih mabuk, do mabuk niku, Mbah tambahi, tak kei. Wis syaratnya siji yo, napa engko subuhan melu aku nggih. Jadi bar mabuk salat ning pinggir dalan Malioboro ni. Allahu Akbar ning mburi caca mabuk cah 15 20. Allah. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kula sabar lho ngono kuwi. Mula kula sering dikritik kali kiai-kiai lak mergo niku. Wis ra apa-apa lah. Dilokke kula. Goblok wong mabuk diajak salat. Apa kowe iki ra paham wong mabuk salate ra tampa karo Gusti Allah 40 dina? Jawab, ditampa ora urusane cangkemmu. Aku ya ngono.

kidul kulo pendeta, lor kulo kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya, kuburan. Kan ra mungkin tak ida-ida. Dan saya santai. Mergo kulo ngerti toleransi ini Kanjeng Nabi karo wong-wong non-Islam. Kulo duwe kolam gede teng arep pondok. Pendetane kondo kali kulo. Gus, kulo pengen mancing. Lah monggo Pak Pendeta. Mangkancani. Oke. Begitu sampai kolam pendetane matur. Gus, sikil kulo korengan. Terus mbok kulo digendong. Ya, tak gendong. Begitu tak gendong pendetane ngomong nopo? Baru hari ini ada pendeta digendong sama Pak Haji. Ya, rapopo. Gendong. Akhirnya kulo jengkel, pendeta tak uncal kene ning banyu, peyur. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Iya Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Was. Lah aku santai, Bro. Deddy Corbuzier iki mlebu Islam ora mergo tak ajak, mergo pekewuh karo aku. Mergo ndelok akhlakku di depan Deddy Corbuzier. Kisinan. Karena saya mampu menjelaskan Islam secara rasional dan menyenangkan di hadapan saudara Deddy Corbuzier. Maka begitu dia mau masuk Islam mengatakan, saya kalau toh masuk Islam harus melalui pintu yang menyenangkan. Dan this is you, itu adalah kamu. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan Islam saya menyenangkan? Jelas, Gus Miftah bisa ngaji di masjid, neng kampus, neng pondok, neng masyarakat umum, pinggir kali. Menyenangkan. Maka nyuwun sewu, kalau kamu pengen melihat Islam berkembang, tampakkan Islam yang menyenangkan. Ojo meden-medeni. Wabeh wong di kafir-kafir iki. Yo ngalah. Apa surga mak untal dhewe tak kandhani. Wah pinter iki jan. Wong mabuk iso kaya ngono lho, Bro. Wah jan. Kekrek cangkemmu. Kudune iki ngoten niku, ngoten. Kula dijemput, iki lak Natalan tangga kula. Santri kula kabeh takon moro. Ono le ucapke selamat karo pendetane. Lah ben bodho mon pendetane moro nggen kula minel aidin wal faizin. Pendeta niku lak bodho, moro nggen kula pertama kali. Jamaah kula niku puluhan ribu ning Yogya. Tapi sing pertama kali teko ning pondok kula niku pendeta. Gus, minel aidin wal faizin nggih cangkeme pendeta lho niku. Iso, ayo kowe. Maka begitu mereka Natalan, santri kula kabeh takon moro. Rono le, mangkat, ini pendeta. Nggih, Mbah. Seneng nguntal roti kok pandhang ngono. Santai wae. Apa ya gara-gara ngucapke selamat Natal dadi kafir? Apa urusane cangkem karo ati? Awake dhewe kadang-kadang berlebih-lebihan kok. Pohon cemara dibuat sebagai lambang Natal. Wong Islam haram nandur cemara. Ya Allah. Sejak kapan pohon itu punya agama? Goblok, goblok gitu loh. Mila kula tau mbelani karo Deddy Corbuzier seorang stand up komedi namanya Coki Muslim. Gara-gara masak daging babi dicampur karo kurma. Dia arep dipateni, Gus, diancam. Bunuh. Ngomong kali kula. Kula dadekke konten YouTube-an karo Deddy Corbuzier. Apakah masak daging babi dicampur dengan kurma itu penistaan agama? Saya jawab, tidak. Alasannya apa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah lak babi ki mesti Kristen, lak kurma ki mesti Islam. Sing mangan kurma ki ra mung wong Islam tok. Wong Kristen Timur Tengah yo nguntale kurma. Apa sing mangan babi wong Kristen tok? Hal ora, wong Islam akeh contone cah kae. Ayo. Sumpah kok ora tau mangan babi, ra wani matamu. Tapi ndelik-ndelik. Memang gobloknya cahaya siji Coki Muslim ini. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Cacing pitanya mu'alaf. Awak mengerti babi kayak mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu bukan mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Lah iya toh masuk anakmu. Masuk babi kok mengandung anake Hadi Suyitno. Apa mau kelon itu hat. Masuk karo babi yo ngaceng hat. Enggak, ini kan temanya persatuan umat Islam soalnya untuk kemaslahatan. Jadi ngoten carane. Allah bar Natalan dihampiri karo pendeta Gus. Pak Selo to, nggih pripun Pak? Mbok ayo jenengan melu kula teng Parang Tritis piknik. Oke, santri tak ajak. Oh gitu, kula numpak bis, kula bengok. Bismillah, protes karo pendeta. Gus, salah. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh, aku ngono. Awas kowe. Begitu ning dalan udan terus tiar, pendeta bengok, haleluya, haleluya. Saya protes, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Sampai Parang Tritis aku mudun saka bis, aku nganggo sarung delalah lali ra nganggo sempak. Angine banter, wup. Sarung kula buka, wup. Pendeta langsung bengok, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif, aku yang ngono toh. Ngene kok wow, alif kok goblok aku. Wow. Kan alif. Hadir apa paham ikro era lulus kok. Shalu ala Nabi Muhammad. Yo selawatan meneh iki wis. Jam pira ta iki? Setengah telu. Subuh matamu amplop ra jelas subuh. Ya selawatan yo, selawatan seneng nang wong kene. Apa? Sholli wa sallim dawa yo, wong NU, ayo diwaca. Kowe iki tenanan ra mau dolan. Seragamnya lunas rung. Wis. Oh. Oh kredit. Ya Allah. Pantesan rupamu kaya kenal pot. Didit. Pi hadir apa iki? Nurul Genah. Cuk. Apa iki? Oh, generasi Nahdlatul Ulama. Oh, jos. So aku mlebu surga, wis sing ngancani ya. Ning yo kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Salli wa sallim da Aku ingin ngerti adohe saka ngendi. Sing gawa HP-ne duripke. Aku pengen ngerti. Woi, duwe HP apa ora? Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Jajal lampune pateni, tak pengen ngendi adohe. Wah, tobo banget iki. Ayo. Betul HP napa mboten? HP-ne saged diuripke. Oh, wong wetan kono rungono kupingmu. Tak kira-kira di HP belas iki. Sampai tekan kono kae. Oke. Mereka krungu speakere. Krungu. Enten salone, Bro. Luar biasa. Tak dongake sing paling ngado mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Halo ala Nabi Muhammad. Jal, HP-ne duripke, HP-ne duripke. Iki lampune pateni. Ya. Eh, uripke kabeh. Mriko pirang kilo ni? Yo, 3 kilo. Sing banter. Barang-barang duripke flash-e. Dawa tenan. Sing paling kere kene ra duwe HP iki. Lampune pateni wae iki dhuwur kuwi. Lampune patani kabeh. Laura nyilih sempakmu nggih nutupi lampune. Iki ketoke ngendi lampune? Cabut ndi? Eh? Piye? Masa yang pun mencolot rono. Matane. Eh, cabut, Bro. Eh? Uduk kae lho. Iki meneng wae lho hat iki hat. Piye salah hat? Sok tahu kok hadiah. Ah, uduhat. Cek urip iki lho, Hat. Goblok ati iki. Urung, Hat. Ora mati iki lho. Malah mau cabuti kabeh iki lak sonku mati kok piye, Jal? Hadi sok tahu kok. Nggih, Bun, sing banter bareng-bareng. Salawat salim daiman ala mada salim. Bimang kodoh ada. Salim